Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tidaklah jadi tua selamanya, hanyalah dalam hal tengah tubuh selamanya, seperti yang berumur 33 tahun. Begitulah selama-lamanya, tetapi elok dan comel itu sentiasalah bertambah-tambah, seperti bertambah-tambah so budak pada tiap-tiap hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tidaklah orang-orang syurga itu dapat merasa marah dan murka Tuhan kepada mereka itu selama-lamanya. Bacalah firman ni Allah Ta'ala radhiyallahu anhu wa radu'an. Maksudnya redha Tuhan daripada mereka itu dan redha mereka itu daripada Tuhan, dan puas hati mereka itu dengan perkara yang Tuhan perlakukan kepada mereka itu. Pendeknya inilah sebenar-benar safa kepada hari peri serba-serbi dan hari puja nafsu masing-masing ikut kandak dapat kesemuanya. Maka pasal inilah, hei saudara-saudaraku, boleh orang-orang yang berakal itu bersungguh-sungguh beradab kepada mengaji agama Islam dan kepada beramal dengan hukum-hukumnya. Kita masih lagi menyambung tentang cerita di dalam syurga. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tidaklah jadi tua selama-lamanya. Dalam syurga tidak bertambah tua, dia umur sama. Nah, masa kita kohor bertambah umur, sama ada makin muda atau makin tua. Makin muda ni budak-budak, nah, daripada budak kecil jadi orang muda. Nah, kalau lama kau jadi orang muda tu umur mereka. Kalau tahun lepas kita umur 30, tahun ni 31. Nah, umur berapa ni abang? Aku 36 lah tahun ni. Dah mua. Tak tua mana. Tahun lepas aku 38, tahun ni 36. Mua dia ambil pi kuda bang. Cakap gitu. Dan tahun lepas 38, tahun ni 39. Dia kohok menekat. Ya. Tapi umur kita yang sebenarnya bukan dengan tahun. Nah, dengan nafas sahaja. Nah, umur kita dengan nafas. Satu nafas dia ada dua, tarik dan hembus. Kau ngelah kali embuh. Nampak? Lah kali dia embuh. Tarik. Lepas. Bila habis umur, ada. Nampak? Jadi nafas saja. Nak, bukan pakat tahun. Nak. Tapi di mana sajalah dia umur, dia makin meningkat. Kalau kehidupan di dalam dunia ni, bumi ni sendiri pun kau lama kau tua. Nah, orang yang Tuhan kasih kau tua, para nabi, para rasul. Nah, bukan muda semua. Nah, kau lama kau tua. Di zaman Rasulullah SAW telah tua. Nah, bubar rambut nabi. Tapi di dalam syurga dia tidak akan tua. Bukan orang saja, binatang. Nampak? Yang bertambah, berubah, ialah pokok-pokok kayu mengeluarkan buah. Dan manusia semakin comel. Itu tambah. Umur dah. Nampak? Atau kata, kau comel dan nimun. Kau tua kau comel. Memang dah. Nah, tapi hak tu dia comel, tapi dah kau tua. Nah, IC tak ada lah. Di dalam surga umur sama belaka. Nak, kita ada tengok orang muda-muda. Orang muda-muda, muda lagi, aku tua dah. Tengok orang tua ada kita, tua dah, aku muda lagi. Nak, jadi di dalam syurga sama belaka. Dah mak kita, tok kita sama. Kita ni tak nyang sama umur. Sebab sama. Sebab tu bila berjumpa di dalam syurga, diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, tanya saja bertahun-tahun lagi. Suka tanya saja. Dan mana nak pergi? anakmu mu bukan pak lah nampak awak duduk kesung ha aku pak lah kalau sebut pak lah maknanya lebah mantu aku tak alah aku anak pak lah tak tak mana mu sama tua dengan aku nampak kita ni sama tua dengan mak kita, sama tua dengan tok nyang, sama tua dengan anak, sama tua dengan cucu, sama tua dengan cuik. Sama mau. Nah. Dah tak ada anak ah. Ada anak tapi sama tua dengan kita. Bukan tak ada anak. Nah. Yang tak sama tua dengan kita ialah orang puan. Faham? Umur dia 17 tahun. Neh, kau puan 17 tahun. Ah mak kita tak samalah, mak kita 17. Tak nyang puan, tak. Mak dara 17 lagi. Seperti yang beramal 33 tahun. 33 siapa sini 33? Ha? Dia orang tengah tubuh dia panggil. Tengah tubuh sebab Nabi sebut dalam satu hadis umru ummati, umur umatku baina 60 wa 70. Aw kama qala antara 60 sampai 70. Nah, 60 sampai 70. Jadi kalau 33 tengah ah. Nah, kaliknya tengah. Mana tengah tubuh ah 33. Nah, mana kalau orang fizik gagah kok 33, lepas tu naik 34, 35, 36 kau nak roklah, ada dak rok pula. Kalau orang main sokan kok ngelah kok 33. Nah, tangga-tangga tu omo main bola, main apa? Tak ada kita jumpa striker main Piala Dunia umur 64. Goalkeeper 79. Negak atas atas padang. Nah, dalam 2 minit aku kira. Nah. Orang puan disebut dalam hadis umur 17. Dan sama umur. Sebut dalam Quran waqa'a ibat raba. Dan perempuan-perempuan di dalam syurga itu adalah anak dara yang semaya umur. Anak dara belaka sebaya umur. Semua hak tak ada dara jadi ada dara semula. Nampak? Atas ni tak boleh dah. Dah tak ada dara, tak ada. Nampak? Dah tak ada dara boleh buat semula. Tak boleh. Tak ada lah. Bernama janda. Nak? Benda makna janda. Tak makan tau. Boleh tak? Haa, makcik ni. Tak makan. Tak kena makan je. Kena dia. Tapi biarlah. Janda ni artinya perempuan yang telah disetubuhi. Hukumnya janda. Walaupun tak nikah lagi. Dia kaedah gitu. Faham? Eh? Tu tu. Eh apa mana? Masuklah Siti tu. Kau kena makan tu. Nah, janda ni dihukum syarak perempuan yang telah dijima oleh suaminya walaupun sekali. Nampak tak? Jandalah dia walaupun tak bercerai. Nampak? Se lagi istilah janda iaitu perempuan yang telah bercerai daripada suaminya dan telah habis edok. Dua makna. Neh? Ada dua makna. Yang pertama, perempuan yang pernah dijima walaupun sekali dan belum dicerai lagi, tak kira. Hukumnya janda. Kita kahwin dengan seorang perempuan, makcik. Dululah. Neh? Bila kahwin, jima tak? Jima. Lepas jima tu, isteri pakcik bergelar janda. Di segi hukum dara dia tu, dia janda. Ada. Faham? Bukan makna hasil lagi. Janda hasil lagi, orang Melayu duk sebut sama tu, dia telah bercerai dengan suaminya dan telah habis edok. Sama ada cerai hidup atau cerai mati. Faham? Anak dara, iaitu yang belum pernah dijima. Nah, kalau istilah dunia. Tapi orang jamah dah. Cuma tak limak je. Dia tengok rasa dah. Pada lutut tok. Cuma tak limak je lagi. Faham? Tak tergamuk. Nampak? Mana orang rengang-rengang. Beluang habis dah. Orang panggil anak dara juga. Kalau sebut anak dara. Dalam ayat ni. Iaitu perempuan-perempuan syurga. Yang belum pernah disetuh. Setuh orang tak ada. Nak? Ha. Bini kita tu sebelum nikah kita rasuk lagi. Ha, dia jawab. Ha? Bukan stuh maknanya jimau. Stuh ni orang pegang kaki, orang pegang kepala. Ha? Stuh dah. Maknanya bandel, bandel. Ha, cuma tak kena jimau je lah. Dara tapi dia kena stuh dah. Ha? Dan ayah dia stuh, dukung. Sekejap-sekejap ayah dia dukung dia. Orang panggil stuh tu. Tahu dah. Ha, tapi nak banding dengan hak syurga, tak pernah kena stuh. Dan mana-mana? Malik ayah syurga lah. Haa, kau tak stuh lagi. Ini kita walaupun dia dara lagi, tapi doktor stuh dah. Itu cocok dengan. Itu masa dia bisu, doktor belah, cok bisu. Tak nak ramah dah orang jamah. Nah, ha, jekku dia, sikit dia itu, dia babi. Nah, ramah dah orang pegang. Isteri dalam syurga yang belum pernah disitu, dia ada bidah lagi. Dah? Ha, mana barang yang tertutup. Nah, ha. 17 kau kurang, oh, hebat ha. 17. Ha? Hebat 17. Sebab tu kau putih dia buat sekolah lepas 17. Nah, habis 17 tu, molek nikah. Pasal 17 tu memang lawa. Nah, masih kek jauh. Masih umur 2 tahun setengah, ringuh, lenye-lenye. Nah, tengok masa tingkatan 5, comel kau kurang ni. Ha. Lepas tu tuan awak 17. Orang lelaki yang sen 33. Macam aku ni. Ah, deki tak omong. Nah, ha, jadi Tuhan ni amat bijak sana. Nah, apa kata kalau Tuhan tu dibuat maknanya isteri kita dalam syurga umur macam 67. Dah seronok dah. Nah, kita pula umur 90. Dah seronok ah. Ha. Nah, ha. Kalau binti banyak ah, umur tua tak seronok. Nah. Binti banyak dah masih muda, lasak ke isteri ni. Bila ada cucu belaka dah ni. Nah, ha, jadi boleh piti bawa kerjaan ambil tanah dia. Boleh 400 ribu. Umur apa? 77. Nampak? Nak beli kereta sport tak sabar tu. Nak naik turun budak rapak juga bab ni. Nah, ha. Nak cari orang puang tak sedap dah 77. Nah, ha. Jalan tak kok? 3 kali belakang waktu big gas. Nah, jadi piti banyak suka tak? Umur 77. Dah suka kan eh. Nah, kalau 33 kacok lah dua. Dah? Ha. Sebab umur dia memainkan peranan yang sangat penting. Bila umur 17, makna tubuh badan 17. Bukan umur 17, tubuh badan 100 kan? Nah. Ha. Bila pasangan kita muda, kita jadi macam muda. Walaupun tak muda, ha, dia gitu kat dia. Nah, waktu orang tua kan, umur 65 dah. Tak kak, jalan mepeh. Nak tubik kedai luar, mepeh. Tak, ha, 65 umur. Tak, 78. Eh, mana? Buat mak? Dia dah pergi pun buku. Nak pergi beli pun buku. Tak, mepeh. Biar jalan menguk. Dah 77. Nak, ha. Macam mana nak pergi jadi muda mula? Okey, awak. Ha? Kahwin orang 17. Betul tak? Dia akan awak muda. Walaupun dia tua. Nah, ha. Padahal kemarin belum nikah menguk itu. Nikah bini muda itu je lah. Jadi muda selalu. Ma, gaya apa-apa? Nak pergi lebih kurang dengan bini. Dia gitu. Jadi Tuhan buat orang lelaki 33, orang puan 17. Kerana itulah umur yang kalau kita fikir yang terbaik kali dalam kita nak joli. Sebab negeri syurga bukan negeri ibadat, bukan negeri jihad, bukan negeri semayang, bukan tempat zikir, tempat galau. Pagi tang siang malam galau. Nampak tak? Cung tak kena, tak iman, awak lari awet, sesela. Lung tak kena pula. Nampak? Sebeng tak bila, awak bawa ke puan. Ha? Jenuh kan? Sini bukan sebab dia, tempat galau. Dah hak komang sekali 70 orang boleh yang pindah lari. Hak komang sekali sebut dalam hadis. Dato' Imam bukan komang. Orang mulia sisi Allah. Tok Bilal, orang hebat dah hak makam tinggi. Takkan bawa 12 orang. Awek. Setiandak dah pasir. Kena tak Imam? Baru. Mana tau. Nengok je kaki tengok. Alah orang Islam lah. Tak boleh awek kaki. Begitulah selama-lamanya. Gitu lah. Sama-sama gitulah kita muda. Daya tanya, daya. Kalau nak tahu orang gitu sama. Nah. Tetapi elok dan comel itu sentiasa bertambah-tambah. Seperti bertambah-tambah besar budak-budak pada tiap-tiap hari. Anak kita ni kau lama kau besar, kau lama kau besar, kau lama kau besar. Begitulah cepatnya bertambah comel muka dan tubuh badan ahli syurga. Amor tak tambah, comel tambah. Bini kita comel tapi tak bertambah comel kau hidup. Tengok masa kita nikah itu. Nak? Oh, tengok muka dia kan? Nih, licin mayo, pipi-pipi, tembam. Faham tak? Mecing, dai-dai. Tekok-tekok licin molek. Kita tengok dia ni. Anak 13. Apa? Macam karung ke? Nah, kita tengok pun makan nasi tubik mula, dua mulut. Nah, apa? Sebab dunia, dunia ni, jifah barang tak molek. Nah, lagi pula kita ikut kaedah. Nampak? Berubah sama al-alamu mutaghayyiran, alam ini berubah-ubah. Tapi Tuhan sekat, iaitu ketuaan di dalam syurga lagi. Tak ada dua dah. Nah? Ha. Sini kena buat, ha, kena make up, kenapa tak mungkin nampak kedua. Kena lama kering, lama tu, lama bak tu. Nak, ha, awak pembedahan plastik ada. Pembedahan plastik, plastik yang awak beli tu lah. Tepek tekok ni, sini tepek di dada. Nak suruh nampak muda ni terik ni. Toleh sini. Nah, ini tunjuk dalam internet. Dia belah sini. Faham? Potong sini. Sekeping tak ada eh. Tarik yang ni, sakut belakang semula. Tegang apa ni? Nah, hukumnya haram. Tak boleh. Pasal menambah kecantikan. Tapi kalau cedera tak apa. Eksiden, kena api, tak apa. Nah, anak beranak rabit bibir. Itu cedera. Ni bibir camir dah nak buat camir lagi. Nah. Satu satu bak hak nak jamin hak nak uduh dia kat sepuak dia ni orang putih iwak muka jadi beruk muka jadi rimas ubuh tanduk mulut jadi macam badak sumbu nah catu ni macam macam tu polong ke nah ha tu jadi habis akal lah tu nah ha tu manusia macam-macam kehendak bila tidak ada panduan jadi gitulah boleh jamin jamin sementara tak salah. Sebab tu make up tak salah. Sebab make up tu dia sementara. Kalau masuk plastik dalam muka nak suruh tegang, haram. Kerana atas jalan kekal. Kalau nak comel sementara mana? Sementara ni air sedo buah atas ni. Sekarang basuh tanggal. Tanggal diharukan pada syarak. Nah, ambil plastik sikit lama atas pipi. Dah pipi hitam sangat. Duk main bakar bulut lepa. Faham tak? Boleh jadi sama sikit. Hukumnya tak haram apa? Sebab dia tanggal. Dan ada pun hak kekal hukumnya haram dikira al-mughayyirati khalqallah mengubah hukum ciptaan Allah. Nah. Dan tidaklah orang-orang syurga itu dapat merasa marah dan murka Tuhan kepada mereka itu selama-lamanya. Bacalah firman Allah Taala radhiyallahu anhu warḍu'an. Dalam syurga tak ada lagi Tuhan marah. Kerana negeri syurga ni negeri keredaan Allah. Bumi yang diredai oleh Allah. Kita duduk dalam dunia ni kalau dah ikut perintah Tuhan marah. Marah Allah kalau umat Nabi Muhammad diberi tangguh. Kalau umat dulu turun beradu pada kita ni diberi tangguh. Nah, tengah-tengah dia keadaan Allah bayar cash, bayar sedalu, bayar tunai. Dah bila bayar? Bayar di akhirat. Bapa beri tangguh, mudah-mudahan bertaubat balik ke pangkal jalan. Sebab tu kita ni ada berlaku kesalahan. Nah, orang ni dah sekaki, orang ni dah setangan, orang ni dah semata, orang ni dah sekemaluan, orang ni dah selidah, orang ni dah sepeluk. Banyaknya kesalahan. Tak apalah, kita sedar, kita buat salah dan kita menyesal. Allah suka pada kita. Faham? Ha. Ni tak mau mengaku salah. Nah, ha, tu yang Allah marah. Dah tak ada lah, buat lalu ni tak ada langgar apa. Tak ada hukum lah. Hukum syarak ni, halal, haram, wajib, makruh, sunat, haruf. Dalam dunia saja. Akhirat dia tak ada halal haram. Sebab apa? Dia tidak ada lagi syaitan. Syaitan tak ada. Syaitan ni dia ambil kesempatan atas kelemahan nafsu. Nafsu ni diri. Diri kita lah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai diri. Kena ke mana tu? Kena ke roh kita ni lah. kita dua oni kan, dua apa ni, unsur, satu jasad, satu roh. Nah, ha, roh ni lama dah ada zaman alang arwah itu. Nah, ha, tu roh kita. Bila kita siap dah body kita, nah, 4 bulan dalam perut mak, waktu turun roh. Nah, tiup kan dalam body you. Roh orang panggil janin, janin. Tubuh tu. Nah, itu barang baru masuk roh, barulah dia bernyawa. Jadi kita ni yang sebenar diri kita ni dalaman. Hak luar ni kulit sahaja. Kulit ni dipanggil jasadiah yang dibangsakan kepada tubuh badan. Tak? Ha. Maka oleh kerana nafsu kita ni, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia berahi sungguhlah kalau hak Tuhan marah. Jadi nafsu. Ya, dia jenis nafsu ni jenis kebudak-budakan. Padu ah, ada mana pun belai ni. Perangannya kira apa budak-budak. Ha, atas rasang budak-budak. Nak, ni budak-budak, bodoh lagi apa bodoh. Budak-budak. Nah, maka kita ni budak-budak nafsu kita. Maka syaitan dia ambil kelemahan. Dia ambil apa ni kesempatan atas kelemahan nafsu. Nah, nafsu kita ni patang orang jek, patang orang jolok. Nah, dia nak. Ha, sebab tu bila dia jolok, kita turut dosa. Jolok, turut dosa. Jolok, turut dosa. Itu tambah-tambah sekarang. Mu 3 guni, aku 4 guni. Hak ni ada besar bukit dosa. Kenapa? Sebab syaitan ni. Nah. Dan bila syaitan tidak ada, maka dia tidak mengasuh lagi. Tak ada mengasuh. Dalam syurga tak ada syaitan kata, pergi curi mu. Nah, tak ada. Nak curi dia dah kita banyak nanti. Nah, fikir kita pakai akut ngebang. Nah, banyak dalam fikir tak ada curi. Tak ada zina-zina aku dah bini beribu-ribu. Tak ada. Bini dia beribu-ribu orang. Ha. Sekali kita jimak isteri kita, dia akan lebih dara daripada tadi. Ha. Dia tak suka. Nah, dah tak dunia, kau lama kau dara. Kau lama kau jeng. Nah, ha, kalau bila jimak kali yang kedua, kita rasa lebih dara daripada tadi. Allah Rabbi. Kita paling tak lain kita tengok comel muka isteri kita. Nah, dia pun paling tak lain tengok mutusika aja. Nah, dalam surga. Paling semula atas muka bini. Lebih comel dari tadi. Dia tidak ada kita tengok dua kali sama comel. Ada. Oh, suka. Nah, memang suka. Dah kau comel pun. Kemarin tau. Beratah dah comel. Hari ni kau comel pula. Padah bengong gitu. Dalam nengok dia tabura gitu. Nah. Bapa sampai gitu semua. Dah Allah nak beri. Terima saja. Nah. Tak peratah. Ni duk lawan Tuhan. Lawan Islam. Lawan ulama. Lawan orang surah. Orang sejik. Nah. Dah mari lah sejik dah. Dah buat catang. Sejik dah buat catang. Nah, main surah tak dah dia buat jet, main surah dah gok. Ha, cuduk. Dah gok. Dah murah, boleh ke gok? Dah murah dengan dia, mau main ni? Aku main set ni, set je keke. Dah gagal kan? Ha, gok apa ni set surah. Nampak? Dah mana? Itu Ferrari ni, Ferrari. Ha, dah, kaku kenari. Cish, kenari. Orang sedih pakai masjid. Mana bodoh. Tamu mari surah, tamu mari sejik. Bapa? Jorok cetong dia kata, mari sejik, mari surah. Dah mau nak mati gelap pun mari sejik. Nak? Ayah mati, buat mari sejik. Buat mari sejik, mayang pun sejik. Dah apa mari sejik? Mereka kata dah buat cetong, mayang ada sejik. Mayang rumahmu lah. Ha? Mari ada. Balik. Nak? Ambak ni lah. Ambak. Tak main nak kabar nak mayang aja lagi orang pasal. Hai, mu bukan sejuk sejik. Mu mari ni sejik nak mayang sini. Bukan wajib mayang sejik. Ke wajib? Jok. Sunat saja semayang jenazah di masjid. Nampak? Sahabat-sahabat semayang jenazah di masjid. Sunat bukan wajib. Jok pun semayang di masjid pun tak ada hal. Nah. Jok lah nak ambil sunat tu lah. Nak ambil sunat. Baca tu. Hak wajib mari. Mudah mari. Hak sunat pun nak ambil tu dah. Orang ngajar pun wajib mari kan. Kalau mujahid, nah, surah masjid mana ada orang pergi ngajar agama, dah mudah jahat, dah alih, ini wajib kena pergi. Tak pergi dosa kan? Nah, orang sunat hari pula. Ini berat macam ni. Maka bila setan tidak menghasut, maka selamat dah nafsu itu. Nah, kerana di dalam syurga tidak ada lagi apa perasaan nak buat perkara-perkara yang tidak molek. Tak ada. Bila tak ada perasaan nak buat benda yang tak molek, cukup lekat dah segala nikmat, maka tak ada curi, tak ada merokok, tak ada nyamun, tak ada nipu, tak ada apa. Nak curi Tuhan bagi banyak dah. Bertambung-tambung siti. Nah, ha, besar-besar bukit, gedung saja nak curi benda ni. Nah, ha. Nak pergi berzina, bini ramai lah tu faham ni. Beribu-ribu atas orang, beribu saja. Nak? Nak benda ni? Nak minum arak tu ada dah arak? Tak salah lah. Nak? Sekali minum 70 tahun kaya. Nak? Tak ada lagi. Tak ada lah benda-benda yang Tuhan marah. Dan puas hati mereka itu dengan perkara-perkara yang Tuhan perlakukan kepada mereka itu. Puas hati dah. Kata dunia, tak ada puas hati sebenar-benar puas. Nah, kita beli kereta habis RM45,000, maybe. Nah, masuk tahun yang kelima, cabut situ, cabut sini. Nah, miram dia, cermin tak naik, tekan, tak naik. Wah, ni gitu, tak puas hati dah lah. Nah, start payah hidup. Nah, buat rumah molek-molek ada, tiga tekak, comel lotek siap. Tak? Masuk tahun tiga jadi naik dawah siap. Ni naik belumuk, dok lawa dah, dok puas hati pula. Nak, puas hati sebenar di dalam syurga. Inilah sebenar-benar sapa kepada hari peri serba serbi. Hari yang, peri serba serbi. Serba serbi kita rasa seronok. Dan hari puja nafsu masing-masing ikut kandak, dapat ke semua, dapat berlaku. Benda hak kita nak, boleh berlaku. Pasal kita kandak ni bermacam-macam. Nah, pakcik kadak suka kali makan nasi lauk dia. Bukan hak tadi lah nasi itu. Ha. Lauk apa? Hak suka sekali ya, hak wahi sekali. Lauk sayur. Ha? Sayur lagi? Ikan goreng. Oh, ikan goreng dengan sayur. Ha, dia jenis low profile. Ikan goreng dengan sayur je. Nampak? Ha. Maka ada ikan goreng dengan sayur dalam surga ni. Nampak kan dia tu sedap sekali? Nah. Ha. Ada orang berani makan ikan panggang? Ada ikan panggang. Ada orang berani ikan ikan rebus. Ada berani ikan utah? Ada ikan utah. Ada berlaku. Nah. Cuma tak ada orang tukang masak ada. Dia masak sendiri. Nah. Hari ni kita nak makan nasi. Nak makan nasi. Nak lauk dia. Dalam bayar, dalam fikiran, bayang je. Ha, ikan. Ikan dia. Ikan diri. Buat ke mana? Ha, goreng pedas. Hmm, pop depan mata siap. Berasak kelam. Nah, sungguh. Nabi kata, masak sendiri. Burung kita tengok ni, burung tengok terbang, cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac buruk pun cabut tak jadi goreng tak duduk depan mata. Ni Nabi cerita. Kita pun makan sedak sungguh. Nah, kita pun makan tulang kita buang. Bila kita buang tulang, tulang tu dia capur-capur-capur hidup semula. Nah, ha, buruk tu tanya pula. Nak pergi? Ha. Dalam hadis tu cakap Arab lah. Kita terjemah je. Faham? Ha. Nak pergi? Ha, bodoh aku nak lain pula. Nah, kita tengok kubah. Kubah nak kan ni? Nah, orang ni masuk kari. Cing-cing-cing-cing siap masuk kari. Ha, mu nak kena kubah. Sekor, jangan buang sikit. Celup tepung. Ha, siap sekor. Tak nak apa-apa suka. Makan semua. Dah belakang ni orang picit ni. Oh, cik aja makan malam-malam orang picit belakang. Dah je kau? Ha, dah. Jangan ni. Nampak? Makan, kita makan. Ada orang buang picit belakang. Faham? Pecek situ, pecek sini, pecek situ, pecek sini, pecek situ. Depan kipas pulak ni. Nah, oh, suka. Nah, pasal apa? Dah semayang? Tak semayang. Tak ada semayang dah. Tak ada ngaji dah. Makan, tidur, bangun, jima. Kerja gitu. Puas joget. Nah, esok konsert pula. Nah, mari orang puas joget depan kita. Nah, lepas joget, jima. Lepas jima, makan. Lepas makan, kejar ratu. Kejar kali. Nah, tak ngatuk mata. Nah, pocik dah ingat. Karaoke tak mau. Dah langsung. Dah tak salah dah. Nah, barang tak salah. Ni kau tengok ke joget juara lagu pada hari suyam. Pada hari sejik juara lagu akhir. Faham? Siapa renggeh juga. Nah, juga hak 15 orang tu. Malam juara lagu tinggal 3 orang. Ustaz Ali pahala lah pada hari. Nah, tu bila dia juara lagu. Anak orang ni final. Dia imam tak hari kau. Bodoh tu. Tak boleh dia lagi. Dalam kubur tanya siapa juara. Hak kita kandak. Seorang laki-laki ni tanya Nabi Rasulullah. Dalam surga ada kuda. Kita berhari main kuda. Nabi kata ada kuda. Bahkan ada sayap pula. Dua di atas belakang. Oh hebat lagi lah. Dari belakang lagi. Cung terbang. Nak. Ada belakang. Orang berhari main dam. Main dam. Dalam surga tak cari dah kita lari makan pun makan dari minat pasal tu jatuh ulama kata maka dikiah dengan kuda tu segala mak nenek mak kita nak ada belaka mainan nak tapi takkan buah huduh gitu comel buah bergelik-gelik bercahaya-cahaya nak ni tu dia water duk asur kot apa ni tiga makan nak tiga makan naik haji. Naik haji buat tudung botol tu kapuh dua. Manis kebang lah tu. Jadi haji dah. Dah orang pak balik-balik, pak balik. Dia batang haji tak apa-apa tu. Kayu cengah gerai, tembuh. Cengah tembuh maknanya manjada wajada. Maknanya orang sungguh-sungguh tembuh. Nah. Bini turuk. Suruh pergi beli ikan je beli ya ikan dah lawang molek ada kemarin dia aloh 3-1 ni ada pula ikan pun tepi geril daripada pukul 8:30 pukul 1 baru balik nah balik ikan lekat di supik ni ini tak koyak dah dia lekat di supik rah tu cabut ke mata-mata ikan nah cabut lebih kulit ikan jadi tak cukup isi tambah tu dua botol 2-3 ping ni buah dalam dalam periuk. Maka pasal inilah. Pasal apa? Pasal segala kandak kita dalam syurga Tuhan beri belaka. Orang nak motor boleh motor. Orang nak kereta boleh kereta. Orang nak jet ski pun boleh. Terbang buat tahu udara. Hei saudara-saudaraku. Boleh orang-orang yang berakal itu bersungguh-sungguh berhadap kepada mengaji agama Islam. Wah, sungguhnya orang mengaji zaman dulu. Tak? Sungguh mengaji. Orang dengar Imam Syafi'i ni orang alim so ada di Madinah. Tak? Orang mari berjalan kaki dari Mesir. Wah, 800 kilo. Mesir ke Madinah 800 kilo. Batu 500 lebih. Faham? 500 batu lebih tu sampai Mesir. Nah, berjalan kaki 500 batu dah ni 800 kilo Johor Bahru pun nah, jalan kaki Johor Bahru nah, orang dari Iraq mari dengar kata Imam Malik alih di Madinah turun. Orang Yaman dengar Imam Hanafi ngajar pandai nyapa ilmu jalan kaki dari Yaman 1000 kilo ke Baghdad nah, wow, jauh jalan kaki hok kaya naik tu basak cara jalan kaki. Kita bira sejik je. Nah, dah hari. Bira sejik. Bira surat. Ada orang tembak dia. Malah orang ngajar, itu sebik eh. Ini jalan mau hari. Tak ada orang tu orang. Dia bagi malah tengok. Itu mau lagi. Nanti. Nah. Orang jemaah, orang ngajar orang sila. Dia duduk sila, dia lari. Dia balik, dia kerja dia tak lain. Tak mau dengar. Ada orang lagi dia. Masih beruk. Hah? Dah kita jahil dengar lah. Nah. Kok molek ambil, kalau tak molek terus ambil lah kalau tak tu. Nah. Maknanya sungguhnya mengaji siapa tinggal kampung, tinggal lamang, tinggal tanah air. Syekh Daud. Syekh Daud Fatani dengan Syekh Abdul Samad Palembani. Ha, ni alim soleh. Tapi orang kat kediang dah. Faham? Ha. Dia ni naik skoci. Kalau ada raya pergi ke Mekah. Tak ada injing. Ha. Sebut dalam manuskrip dia. Lalu ke Laut India. Laut Andaman. Laut Parsi. Nampak? Selat Parsi. Ni hak mutu kecil, mutu perahu panjang. Hak ha, pakai raya. Zaman dulu. Neh. Ha. Pergi mengaji di Mekah. Singgah di Aceh, nambik Syekh Abdul Somad Palembani. Tok Guru, Tok Pelang. Ha, Syekh Tok Pelang tu anak urik. Kampung ladang Tok Pelang. Tok Pelang tu, Syekh Tok Pelang lah orang tani ulama' dulu. Anak murid Syekh Abdul Somad Palembani. Ha, ulama' so, dua orang ni pergi ngaji di ni. Di Mekah. Bukan naik kapal terbang. Nah. Ha. Kita lah kapung, tak pergi, tak pergi lah kapung. Duk tengok TV tu. Orang duk ngajar wawai, duk tengok TV. Botol ke se. Nah, kaki dalam malah kubur katanya, wama iktikah duka, sekepi dari nak jawab. Melalok masa-masa. Duk tahu hak akidah. Nah, duk reti sifat Tuhan pun lagu mana duk reti. Benda halah-haram pun duk tahu. Yang tahu cari makan darah. Macam kafe lah nak. Kafe lah nak tu baik pagi, balik tang cari reti. Boleh bisiri makan kedarah kan anak-anak. Sakit bagi klinik. Nah. Ha. Tapi malang kapi tak bagi dengar orang ngajar. Nah. Ha. Jadi lebih kurang kapi tu. Berderu-derang kali. Nah. Cuma kata nantang nak marah. Bukan suruh mari dengar kat kita mana-mana. Ya. Dia keluar daripada jahil. Dia jadi reti. Nah. Dia dah jadi ulama' pun reti. Dah bodoh sangat. Baca Tuhan wa natang. Natang tu supaya buat perbandingan. Jangan jadi macam natang. Ha, dia ada tujuan. Nah. Natang tu Tuhan buat. Supaya kita tak jadi dia. Tapi jadi juga. Bahkan teruk pada natang. Wahum kal an'am balhum abal. Mereka seperti natang. Tuhan kata. Bahkan lebih jahat dari natang. Orang nak suruh jadi juru teruk pada natang. Abah dia lebih sesak daripada natang. Nah. Dan siapa raja rimah tak hari tak? Macam tu guru mari besok eh, nak ngajar tajwid. Manusia ada surah ni pula nak ngajar akidah. Dari buat dak je. Habis ku akak penggebu. Hak jenis baiknya apa? InsyaAllah tahu dah kamu pergi. InsyaAllah, insyaAllah. Nah, tapi kalau jabat masuk. Oh, kalau berang tu, enggak, penang tu gondah. Oh, makan gaji tu, Ismail, tuan. Tu gondah, penang. Nak? Oh, sini ni, duduk sini, makan gaji bandar. Tu gondah, penang, nak tu anak tu, SS. Ha, lepas tu lipat alik pula, tahan tu, gong adok mereka. SS mereka. Ha, tengah hari nak ambil ulang, hak salah rendah. Oh, rata awal kali ni. Bagian tari makan kedara. Nak hidup di dunia. Nak? Orang ngajar dah hari. Dah itu deru rumah, berderu, duduk lama. Nah, dia tahu ada orang ngajar. Tak ada layan. Bila nak hari, nak mampu kerah ni lagi. Ini jenis ramai manusia gini. Bandar darat sama. Nah, dari kata ngerti, jahat belaka. Nah. Ha. Lepas tu Tuhan awak datang. Nah. Ha. Itu kami. Tangan kami. Kami yang busuk kohong. Dalam gok kohong. Busuk kohong. Nah. Acik kita pergi tepek postal depan lah lagu kami. Nah, bawa stapler tu, tegang. Nampak? Malam ini, 9:30. Nampak? Ceramah perdana ataupun kuliah perdana. Nah, tuan guru ni, tuan guru ni, tuan ni. Dari Kelantan, tuan guru ni daripada Kedah. Tuan guru ni daripada Singapura. Kau bandar lah, awak pagi. Nah, nak suruh dia pergi ni. Tepek dia, guk kami ni. Kami pun tengok. 16 ekor. Oh, nita. Ingat kemeh dah poster. Tengok. Mutalak aku, mutalak mu kambing. Nah, lepas tu kita buka, kita duduk je mari surat. Malam tu. Dari baca dah tak ni, mari lah. Mari lah. Dari. Nah, datu hang ramai-ramai tu bila kita kabar tepek posta ke apa dak mari juga. Anak beranak kambing lah ke tu. Nah, eh haji dah tu, haji kambing. Dak reti bahasa. Ha. Ha. Eh dia kerja pegawai, pegawai kambing. Tentulah. Sama eh, macam datang. Dak reti bahasa. Nah. Ha. Cuma kambing cerdik sikit. Nah, ha ni. Dia dak masuk neraka, dak susah lagi. Kambing dak kena soal kubur. Pasti je ayah ada ayah baca selking kalau kambing mati. Ha. Dan kepada beramal dengan hukum-hukumnya, sekarang ni kita bersusah payah ni, kita nak tahu hukum Tuhan. Supaya kita dapat amal hukum. Hukum Tuhan dalam diri, dalam keluarga, dalam rumah, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam pejabat, dalam syarikat, dan dalam negara. Nampak? Majoriti sekarang orang tak mau beramal dengan hukum Allah. Majoriti. Dalam diri, tak usah cakap lah. Dalam keluarga, dalam rumah, dalam sekolah. Semua ni kita kena berjihad. Supaya manusia balik untuk berhukum dengan hukum Allah. Dalam diri kita, dalam keluarga, dalam kerja kita, dalam jabat kita. Dan dia dalam negara kita. Kena balik dengan hukum Allah. Tuhan tak kira. Semua kena balik berhukum dengan hukum Allah. Kalau rakyat jelata tak mengikut hukum Allah, bakar api. Angus letup lagi. Kalau Perdana Menteri tak mengikut hukum Allah, pada watak, hangus dibakar oleh Allah. Di hari kiamat. Raja tak raja, tak ada kira siapa. Faham? Raja yang paling hebat sekali, tak boleh lawang lah. Nampak? Fir'aun. Dia yang hebat sekali. Cerita ni ada dalam Quran. Nah, nak banding raja atas muka bumi sekarang yang masih hidup, tak boleh lawang. Nampak? Fir'aun tu hebatnya dia tengok dia tinggal. Piramid. Banyak dia tinggal. Sphinx, piramid. Banyak lagi tempat-tempat dia. Tempat dia nyembah, tempat dia main. Nah, sampai lening ada. Tinggi sebatu. Dah utuh. Tak utuh-utuh lah. Tinggi sebatu. Diukur di atas langit melalui satelit. Hayang ahli sains. Kenapa begitu tepat? Dah lagi berserung pun 4 jam. Sama tinggi, sama jarak dan sama dia punya altitude. Faham tak? Hebat sungguh raja Fir'aun. Dah tu Fir'aun mana? Fir'aun pagi bakar, petang bakar dalam neraka. Sebab apa? Neraka. Dan kalau raja yang begitu hebat meninggalkan begitu bangunan-bangunan yang kekal sampai sekarang menjadi bahan sejarah yang tak ada bandingan, Tuhan bakar juga raja tu dalam api neraka. Dan kalau telah raja ini, dia ingat. Raja Arab, raja Yaman, kalau neraka pada Allah, pada awal. Tak? Boleh lawan ciptaan Fir'aun, tukang dia. Jadi boleh? Tukang kita? Ha? Boleh? Ayuh. Baru siap baru ni tu. Nampak? Depan pasal bayang. Butuh bahan dia ni. Nak? Tiang pak ni. Mana ni? Pak-pak tiang so ni. Dah atap batu. Rupanya dia tiang tak masuk dalam seming. Tiang duduk rubuh saja atas seming. Batu dia masuk besi dalam. Dia satu besi. Nampak? Atas darat ni pelawak buat gitu. Butuh pula. Ha, ni panggil kerajaan utuh. Nampak? Ha. Satu pembangunan yang kita tak pernah lihat. Memang utuh semua. Dan paksakan anak-anak cucu mereka itu kepada keduanya, iaitu mengaji dan beramal. Oh, aduh-aduh. Atau anak. Lini kalau nak atau anak mengaji agama. Oh, ada selalu tukar bakang. Mak dara kata siang dia, cik dia, ngaji pondok dia, siang dia. Ha, mak dara. Nak tu putu ranggah. Faham tak? Ha, tu mak dara belah mak. Mak dara belah ayah tak turun lagi. Hak duk tiruk. Faham tak? Hak kemar tu mak. Tari dosa. Ha. Mudah siang anak mak ni jauh. Cik tuik ini nak duduk ngaji ni nak makan. Apa ke darah? Dia tak ada sijil lagi. Ha, tengok. Dia syirik dah. Kalau tu kubur tunggu nak kepik je. Eh, nak mari acau orang pula. Nak? Ayah jadi mula-mula nak tu, habisnya pakai seram, tak jadi. Ha, ni masyarakat sekarang. Nak? Sungguh, kalau ada agama, ramai lah. Ramai lah. Sungguh. Ada anak puan, orang ngaji ni tu. Nak? Haa, anak puan, ada anak puan. Orang anak dara, orang mari risik. Pakai serbang. Oh, orang ngaji ni. Ya. Nah, haa, baru habis ngaji pondok. Kau nak cari kerja ni, nak ni semua-semua tara ni, cari-cari gitulah. Nampak? Ha. Tolong-tolong orang buat kerja rumah. Mari minta anak dara. Mari dengan motosikal. Honda, bukan ekor, Honda kak saja. Kondah kak mari risik. Nak? Ha, mak dia kata ada budak mana awak nak pergi tengok mu, pak mu buat kira. Mak dah kenal sekarang. Nak? Nak apa ngaji pondok? Anak catum. Ngaji pondok tu buat tenang. Mari pik pik. Ha, dah kau dah kak. Takkan pau bunyi gitu. Pik pik pik. Anak. Betul nak risik anak. Nak? Ha, ayah tu tua kelah ha, pakai cancil. Mari apa kita aku nak aku. Oh ni kau mari tengok. Tengok dengan segebang pakai kain tekat kaki dua tu biru bawah. Depa biru belah hijau belah. Perpaduan umat depa. Nah, tapi aling lah 12 tahun dengan kita ni. Nah, orang baik, orang cakap dak menawak, orang beramah, tak pergi tengok anak. Ha, ha. Tokak tak ada. Ha. Sandal je pokok petik depan rumah. Pakai sandal gitu kosing. Nah, mari cakap 5-6 minit apa semua lah. Ayah tengok kenal oleh dah. Budak baik apa semua. Nak? Rupa-rupanya ada seorang lagi mari pilih. Nak? Mak catung pada awak dah. Tak apa nak layan dah mak. Nak? Akak air pun nampak rembah lebih kurang gitu. Minum air lah. Nak? Masih ada kerja lain pula. Nak? Balik, nak alu balik pula. Masa start tu nepuh. Hapam, nepuh. Jatuh Ezo. Tak. Jadi pegang awak balik Ezo. Tak. Allah nak nikah dengan anak aku. Ha, katanya mak orang nandang. Ada rapang ada. Tak. Ha. Lepas tu ada seorang lagi. Ha. Tunggu seorang lagi. Ha. Dia mak kata. Mari dah balik. Nak. Ruh tu tengok. Allah. Anda juga tapi ekor. Nah, 2.4 2400 cc bah. Kalau sia dah jadi minyak, kurang-kurang 15 ya isi minyak. Berlik laku ni. Ha, berhenti depan rumah. Allah Rabbi. Jadi tergelang kacil. Orang tak ekor lalu kerja kontraktor. Bukan tak bukan kontrak atau dogok tu. Ada ter belakang. Kalau tak ada ter balik awal. Tak ada tu basikal, ni ada tu. Konkret, tu pulak belakang. Nak? Hung-hung, beras minyak, mati. Tu big haw, baju kuda ya. Kau dah tak kata. Nak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok lah. Kerja jana bang, kerja kotak tu makcik, gitulah. Ni baru boleh projek baru ni, dekat sudah tu kak ni, projek baru. Oh, mok. Buka mula kilah ni. Kilah mula, oh sedap. Nak, kau cekik bunggu anak. Nak. Jadi. Ramak-ramaknya hok mana nak uyak cik? Eh? Kau tiga tege hok tak dia ai dah fikir hok adik ni. Anak. Ha. Ke lambo seling. Hok ni. Dak orang lening. Ha. Nak uyak ni ramak-ramak orang lening. Kau tiga telah. Faham tak? Takkan aku yang dekat gitu. Biar kalau mereka lah kau cek pun. Biar tak pandai baca Rabiul Fili pun. Biar maya subuh kau nak kau 8:30 pun. Nak? Pasal apa ni? Harta ada. Yang ni dunia ni sekarang dunia harta. Sungguh. Dalam-dalam kuat pun harta juga. Nak? Dalam dia berzikir pun. Oh, jangan main fitih. Dia atur nombor satu lah tu. Nak? Allah Rabbi. Anak-anak dipecuk kepada jalan-jalan akhirat. Orang dulu-dulu. Nak? Walaupun merasai mereka akan beberapa kesusahan dunia. Memang susah. Nak? Ha, kita ni kena racun dah kepala otak kita. Racun TV. Nak ada drama? Buat drama kan. Kalau jalan Islam tak boleh. Kalau jalan lening, ha, ginilah hak moleknya. Senang, kaya dan sebagainya. Nak, lama-lama ni kena racun. TV 1, TV 2, TV 3 dah. Semalaman, 3 gelas minum racun. Tak mampu kerah. Mampu kerah lah. Dah berapa tahun dah tengok TV. Nak, daripada TV ada kaki, lepas ni lah sandal jinding tu TV. Tak ada kaki, canggih ni lening. Nak, dulu nak bulah TV, lift pakai tembok dari jauh. Kena bangun. Nah, ni mulah besar pinggang ni. Kepuk. Haa, gusti. Tengok alik ni mulah. Kepuk. Labu-labi. Gitu lah. Nampak? Dia ni cik. Tukar. Berapa puluh channel itu tu. Nah, ha, tapi mak pegang, ayah tak berani pegang. Maka tidaklah mereka berasa herau sama sekali. Susah pun apa kalau kita fikir tentang sedap esok hari. Nah, batu orang lari daripada jara, kita orang lari jara. Macam-macam kisah di seluruh dunia, ha? Banduang lari dari penjara. Nak lari tu digali terowong bertahun. Ada yang 3 tahun, ada 7 tahun gali, sikit-sikit. Nak digali sikit-sikit lubang. Gali, gali, gali, gali. Siapa masa, lari. Nak, ha. Susah, ha, berenang dalam najis, berenang. Ha, masuk dalam baik. Nak, lama tubuh dengan najis ni. Nak suruh licin. Nak, supaya dapat lari. Biar susah sekejap. Pasal apa, bebas selama-lamanya. Nah, gini ke orang ngaji. Nah, biarlah kita susah sekejap. Bila ada ilmu, senang selamanya. Nah, gitu kat itu. Maka benar, maka betul lah. Dan sebenarlah bawakan dan perjalanan mereka itu, Masya Allah, moleknya perjalanan. Lepas kita kena buat panduan. Baiklah kita ni meninggalkan ilmu agama begitu lama sekali. Tak, kerana kita terpedaya dengan sistem celupkan daripada barat. Tak, kita kena insah lah. Nah, kita cari ilmu agama pula. Dunia tu harilah kita. Tak, SPM ada dah, STP ada dah, diploma ada dah, ijazah degree pun ada belakang dah. Tuhan wis kerja dah, Tuhan wis senang dah. Wis motosikal, wis mak, wis ayah, wis anak, wis bini, wis cucu. Ada tanah air kapal ulama, pakat-pakat duduk depan ulama pula mendalami ilmu agama. Biar kita mati dalam keadaan kita bukan mayat yang jahil. Pasal apa? Ramai duduk tanam kamu dalam lubang tu, mayat tu sama bodoh dengan bakar tiku. Tak reti ke benda. Nah, dan siapa dia? Sayang bodoh kita, anak-anak kita. Nah, ha. Kakak seorang, kamu dalam lubang. Alin jahil? Jahil. Esok dengan orang mati pula seorang, tanam pula. Alin jahil? Jahil, cik dah benda. Siang dia. Nah, ha. Maka tiru-tirulah, hei saudara ku, yang sebelum beradab kepada dua perkara itu, tetap puas hati kita kemudian hari. Pada kampung dan tempat dan rumah tangga yang sejati itu. Jadi kita hadap-hadaplah pula segera. Kita tiru-tiru attack golongan orang ni yang menjadi contoh salah-pun salah. Iaitu dua perkara. Mereka berusaha sungguh-sungguh mengaji agama. Kemudian beramal dengan hukum-hukum Allah. Nah, ha. Dan orang tak mau ikut hukum, kita nasihat ke dia. Nah, ha. Dia nasihat tak jadi apa juga, tasah putus asa. Kerana ad-dinun nasihat, agama nasihat. Nasihat atas jalan masing-masing. Ada cara keras, ada cara lembut. Tapi semua itu ajak manusia balik kepada beragama. Ada pun tempat-tempat yang kita lalu, wallahu'alam, kita tengok soalan. Apakah boleh parit air itu berhenti ketika saya mengambil air semayang? Adakah saya harus tunggu atau saya mengambil air semayang semula? Wah, ini soalan ni. Apakah boleh parit air itu berhenti? Kuanya? Apakah boleh parit air itu berhenti ketika saya mengambil air semayang? Bukan parit, parit, parit. Ha, kalau parit kita berhenti. Apakah boleh parit air? Bukan parit air. Parit yok ni, parit. Parit. Ke uang parit. Parit. Ha, parit air itu berhenti ketika dia ambil air semayang. Adakah saya harus tunggu atau dia mengambil? Ha, dia mungkin nak kata parit. Nampak? Mesti nak tanya dah kali tengah ambil semayang, parit itu berhenti. Tapi oleh kerana dah dia SPM 1, jadi parit. Ha, tak? Ha. Tak apa orang tak kenal. Bukan parit pun, parit. Nah, ha. Dia tulis P-A-R-I-T. Nah, ha. Jadi tengah ambil uduk. Ha. Ambil uduk, sapa kat basuh kepala, tak dan basuh kaki. Berhenti air parit. Jadi boleh sambung pula kat lain ke kena buat semula? Eh, boleh sambung kat lain ataupun kena bulang semula daripada awal? Jawabnya boleh sambung di mana saja. Nah, boleh sambung di mana saja. Nah, kerana tidak wajib muwalah. Tidak wajib berturut-turut. Tak ada masalah. Kita boleh ambil pak-pak tak apa, sengaja boleh. Di rumah kita basuh muka niat mengambil wuduk. Turun tanah, tangga bawah tu ada paik basuh kaki, basuh tangan dua belah. Kita pun jalan sapa di surau, kita sapu kepala dengan telinga. Nampak? Ha, sampai di balai raya kita basuh kaki. Terus kena waisan. Ha, tak ada masalah sikit. Pokoknya harus. Jadi hato eh, dalam wadah ni kita berhenti pukul 9. Pukul 9 lah. Jangan kita 5 minit lagi. Cakap mana orang puan wajib belajar tentang darah cakap yang fardu ain, iaitu masalah yang semasa sahaja. Jangan masalah yang rawami, yang jarang-jarang. Eh? Iaitu dia kena tahu sekurang-kurang haid berapa hari, paling lama berapa hari, dan antara jika keluar haid itu nak dia berhenti-berhenti hak mana satu haid, hak mana satu bukan haid, setakat tu saja. Bukan dia wajib kena hura bab haid sampai jadi macam boleh ulama hura, bukan nak janganlah siapa bila keluar lebih pada 15 hari dipanggil haid juga, maka pengetahuan dia tidak memadai, hukumnya berdosa kerana tak belajar hukum tentang haid. Begitu jugalah dengan nifas. Eh, bila berhenti darah, lama mana berhenti nak mari pula dia panggil nifas, nak panggil haid, dia ada beza. Soalan seterusnya. Betulkah jemaah manusia yang sudah mati ada kemungkinan besar adalah syaitan? Syaitan korin yang berdamping dengan si mati ketika hidup dan menjelma menyerupai wajah si mati. Jawabnya, tiap-tiap manusia ini jikalau dia berpaling daripada perintah Allah atau mengingati Allah, maka ada satu seekor syaitan, Tuhan kata. Nampak? Nuqayyid lahu syaitana, kami ikat atau kami reker dengan dia tu jadi saing seekor syaitan. Nampak? Yang menjadi teman dia ke mana saja. Jadi adakah asal daripada orang mati yang dulu-dulu dah? Jawabnya bukan. Nampak? Tengah saja orang tulis dia kata berkemungkinan. Tapi tidak ada bukti. Syaitan daripada jenis iblis. Nampak? Dah tak mahu sangat ingat kepada Allah. Maka Allah hata syaitan iblis. Bukan iblis orang lain. Bukan iblis yang mengupa kawan kita. Tapi iblis yang membisik pada telinga. Di mana saja kita pergi. Suruh langgar perintah Allah. Suruh lawan Tuhan. Suruh buat benda-benda yang haram. Itulah orang yang jahat. Nah? Soalan seterusnya. Apakah kaedah perbuatan iaitu ketauladanan yang baik itu lebih berkesan daripada kaedah tunjuk dalam berdakwah? Jawabnya, dua-dua kaedah ini boleh dipakai. Tak payah kita pada orang yang lebih berkesan. Kerana dia ada etika dan adab tertib masing-masing. Kadang-kadang dia memerlukan tunjuk. Kalau kabur saja tak berkesan. Ada orang yang kita kabur saja sudah berkesan. Suatu dakwah ni dengan perkataan. Nabi mari, Nabi berkata. Nampak? Kepada kaumnya. Bukan Nabi tunjuk saja. Nabi berkata kepada kaum. Dan ada kalanya Nabi sertakan dengan tauladan. Ya? Hukum anak larang ibu bapa kahwin lain setelah mati pasangan. Mak mati, ayah mati dan dia nak berkahwin, tidak ada pun ulama kata kita kena larang. Melainkan memberi mudarat kepada dia. Sebab tu dalam kitab fiqh lah. Jikalau ibu bapa kita nak berkahwin. Contohnya toki kita. Tok masih dah. Toki duduk seorang bunyi nak nikah piti tak ada. Maka wajib atas anak mesti kena sediakan ria belanja. Faham? Tak kata nak larang. Wajib kena sedia ria belanja. Untuk mengkahwinkan toki atau ayah dia dengan seorang isteri. Dah kata tukar larang, mesti kau benda kat ya, tua dah. Tak boleh kata gitu. Faham? Bukan tua dia nak beranak. Dia puas duduk seorang. Nak? Bukan kita rekoh. Wajib atas anak cucu kena cari piti dan pakat supaya boleh bayar dia belanja tak kira nak nikah. Nampak? Kena gitu. Beri sokongan. Yang boleh kita nasihat ni kalau orang puan tu orang puan jahat. Baru kita bakang-bakang. Tapi bakang-bakang nikah. Bakang nikah dengan perempuan tu saja. Cari hak lain. Masyarakat Melayu dah pok nak nikah marah tu. Mak nak nikah dia kata bahasa galop. Nak nikah benda kat mak. Nak tua-tua dah. Dah diri orang kata ingat mati. Itu modal kata. Nah, kalau jadi nak nikah, kamu tak mau nikah sudah kan? Kena dia bila boleh berkahwin maka lepas nafkah tanggungjawab anak cucu. Tetapi seorang sahaja. Lebih pada seorang tidak wajib. Tak ki nikah dah, dah mana tak ki? Lega tak nikah? Lega dah ini. Dah balik? Boleh tak nak seorang lagi? Nak seorang lagi? Ha, lepuk ring majikan atas kepala. Ha, tak. Seorang saja kata ulama untuk menemani hidup dia. Ha? Ha. Soalan seterusnya. Mak saya niat nak pergi Mekah tapi jenis tak boleh naik kenderaan sebab mabuk. Adakah hukumnya kalau dia tak pergi? Jawabnya, mabuk ni membawa kepada mati tau. Pening palih lah. Jawabnya pergi juga. Dah. Dia yang budak lehnya dia jadi lemah jatuh, jadi darah tinggi. Ha, tu mudarat lah, penyakit berat. Tak? Ha, tapi kalau tetap mabuk, nak naik kereta bang wet sekali lah. Nah, mari apa lama gadi, tak utuh. Nah, ha, tu karang sekali naik bah, gitu je lah. Nah, jawabnya kena pergi juga. Rasa mutoh ni, mabuk ni benda yang ringan sangat. Bukan penyakit, mudarat. Saya ada seorang kawan lelaki tapi masalahnya dia jenis suka ke orang lelaki. Puas dah saya nasihat. Tapi dia tak jadi apa juga. Macam gay. Macam mana nak selesai masalah ni? Nah, jawabnya nasihat jugalah. Beritahu kepada orang-orang yang dia segar. Kadang-kadang kita dia segar mana pasal kita lebih kurangnya dia juga. Maka kita buat kajian siapa yang dia segar dalam kehidupan ni. Orang ni yang kita tujukan tu dan kita cerita bukan nak mengupak. Supaya orang tu nasihat budak ni. Dia ni ramah sangat. Budak puang sama puang jadi ada nafsu. Laki sama laki jadi ada nafsu. Ini bala sebenarnya kerana kita rakyat Malaysia majoriti tak boleh bersama ulama, nak duduk dengan orang zalim, dengan ahli maksiat dan seumpama. Bala tu lah bala. Jamu tambuh sangat ke Islam, nah, tambuh sangat bersama ulama, ha ni bala dia. Orang laki banyak jadi gay. Keluar dalam internet, keluar dalam surat khabar, dalam apa tika, nah, ngaku menjadi gay, tak malu sikit. Nah, laki sama laki nikah. Buang sama puang duduk tinggung tepi pantai. Bukan kata Kuala Lumpur terganu. Habis jadi lesbian. Ni bala Allah ke atas rakyat umat Malaysia kerana menentang ulama. Nampak? Menentang agama kita sendiri. Ha. Hukum jual daging korban dan diberikan orang. Kok kita boleh tak? Kita minum air rendaman badak. Badak sumbu. Jadi sumbu badak. Ha. Baik. Daging korban ni orang we kita, kita boleh jual tak? Jawabnya tengok kita tu siapa. Kalau kita ni orang fakir miskin, boleh jual. Kalau kita bukan fakir miskin, tak boleh jual. Faham ni? Ha. Air tu orang rendam dengan sumbu badak, boleh minum tak? Sumbu badak, badak ni binatang yang haram makan. Nah, menurut pendapat yang yang masyhur. Jadi bila ditembak badak, nah, orang dah selesai orang tembak. Ambil sumbu dia. Apa yang dipotong daripada binatang yang hidup ukurnya pakai. Najis lah. Maka najis kita pergi selang dalam air, minum air, minum air najis. Ukurnya haram. Malaikat menjadi obat. Bagi penyakit tertentu baru boleh. Nampak? Ha. Ada orang kata undi, pah, amno sama saja. Tengok nak sama atau tak sama benda matlamat parti tertentu. Orang kita tanya almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah. Orang tanya tahun 60-an. Nah, di Mekah. Dia kata di Malaysia sekarang ada dua parti, satu parti kebangsaan, satu parti Islam. Dah mana kita boleh sokong? Jawabnya Syekh Abdul Qadir, bukan kita. Bang almarhum pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dia kata hak parti Islam ni benda tu jual ni. Parti Islam ni kerana nak menegakkan Al-Quran dan Hadis. Nampak? Dah parti kebangsaan, lagu mana? Tok Syekh tanya. Parti kebangsaan ni membawa, menegakkan hukum British yang sekular. Oh, kalau gitu, semua orang yang mengaku Islam wajib memberi sokongan kepada parti Islam. Itu jawapan ni. Nah, ha, bila wajib, nampak kalau tak beri sokongan, hukumnya berdosa lah. Kerana dengan pertolongan kita tu lah, jadi baik agama. Jadi baik negara. Jadi bila tak sokong tu berdosa dah. Dah kalau lawan. Al-maklum lah. Nah. Ha. Masa hari hitungan amal je golongan ashabul arah itu golongan dosanya sama dengan pahala. Soalan saya sebelum ke surga, adakah golongan itu neraka dulu untuk dibalas atau dosa yang dilakukan? Kekira hapus mana gitu. Ada satu golongan yang dia duduk pada Al-A'raf. Al-A'raf ni antara jannah dengan nar, antara syurga dengan neraka. Hal ni banyak pahala masuk syurga, mari sepuak banyak dosa masuk neraka. Satu puak sama banyak. Faham? Belang fikir, belang minum arak. Minum arak pun ada juga, fikir pun ada juga, ngupak pun ada juga, mayang pun ada juga, curi pun ada juga, ngaji pun ada juga. Maknanya dosa sama banyak dengan pahala. Jadi sebut dalam kitab-kitab tafsir, mereka ini dipanggil Ashabul A'raf. Tak masuk syurga lagi, tak masuk neraka, dan kerana sama banyak. Dia nak tanya akhirnya pergi ke mana? Akhirnya masuk syurga. Tak masuk neraka. Faham? Nah, dengan syafaat, mendapat syafaat. Orang sama tengok dia panggil. Pakaian semayang kena tayang mutusikal. Dalam keadaan tak sengaja, tak boleh elok dah. Boleh tak pakai awak pergi semayang? Kena tayar. Boleh lah. Tayar. Kena pakaian seluar dia, gesek di tayar. Hitam lah sikit. Yeah? Dia kata boleh semayang tak? Jawabnya boleh. Sebab tayar bukan tahi. Tayar. Lainkan tayar tu dibuat daripada najis. Tayar getoh kan? Ha, getoh tak apa. Adakah anjing laut dikategorikan sebagai najis mukhallazah seperti anjing darat? Jawabnya anjing laut bukan anjing. Yeah? Dia bukan anjing sebenarnya. Cuma orang panggil anjing laut. Anjing hak pun najis mukhallazah, anjing darat hak bulu. Yeah? Anjing laut ni hak main duduk dalam main dalam air. Debung-tebung duduk kejar ikan. Naik atas darat. Main bola dalam ikan. Nah, tu anjing laut. Itu bukan anjing sebenarnya. Dah apa panggil anjing? Dah tak nak buang lama, muka macam anjing. Anjing laut. Dia tengok-tengok, mula-mula tahu. Oh, muka macam anjing laut. Muka macam anjing. Main dalam laut. Anjing laut panggil. Nah. Dia tengok muka macam anjing, anjing laut. Ada muka macam singa, singa laut. Eh, tak singa laut. Nah. Itu hak penuh. Dek? Unduk-unduk. Nah. Kuda laut. Apa depan dia macam kuda? Kuda laut. Satu kita tengok, oh macam anjing muka. Ha, kita pun nama anjing laut. Pasal muka. Kalau muka macam sepanah, sepanah laut. Dia macam tu. Nah. Lepas wafat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar telah mencadangkan Umar atau Abu Ubaidah sebagai khalifah. Dan Sayyidina Umar pernah berkata sebelum wafatnya, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku latih dia menjadi khalifah. Antara Abu Ubaidah dengan Sayyidina Uthman, mana lebih tinggi darjat? Jawabnya lebih tinggi darjat Sayyidina Uthman ni. Nampak? Hadis ini bukan nak ceritakan Abu Ubaidah menjadi khalifah yang sepatutnya dengan Sayyidina Uthman. Hadis ini nak ceritakan kelebihan Abu Ubaidah. Hingga Sayyidina Umar pun puji dia. Lagi baik, dia kinayah daripada puji. Nak, dia letakkan dalam hadis bukan dengan makna hakiki. Nak, tapi dengan makna majazi. Nak sabar kelebihan Abu Ubaidah, hebat. Sehingga saya punya umur, kata kalau aku yang aku molek, aku nak lakik dia jadi khalifah. Mana lebihnya Abu Ubaidah. Nah, tapi jangan kita kata lebih pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni sahabat Nabi, khalifah Nabi. Nak, kemudian menantu Nabi. Mati seorang yang isteri dia anak Rasulullah, kahwin pula dengan anak Rasulullah, dua kali jadi menantu Nabi. Nah. Soalan sikit ni, 4 keping, 5 keping. Apakah hukum untuk membaiki pilih surau yang telah lama tidak digunakan dengan menggantikan surau baru? Jangan dialihkan sikit tapak dari tapak asal di atas tanah Makkah, adik-beradik. Maksudnya ramai yang tidak setuju dengan ayah. Dan ayah saya bersama abang sulung dari kalangan adik-beradik tersebut telah setuju dan telah memulakan kerja membaik pulih surau tersebut. Adakah sah untuk hukum? Jawabnya, kalau maknanya benda itu tak patut rombak, memang tak boleh rombak. Tapi kalau dia itu patut dah rombak, barulah boleh rombak. Kalau tak patut rombak, dia rombak juga, hukumnya haram. Nah, ha, dia kaedah dia gitu. Lagi boleh baiki, baiki. Kemudian alih tu tengok apa sebab dia alih. Alih ni dengan sebab orang ambil tanah dan sebagainya. Kita tengok dulu keadaan. Dengan soalan pendek ini tak nak sesal masalah. Dah? Guru tak dapat menghabiskan silibus pelajaran dalam satu tahun kerana sakit hati dengan murid. Oh, tak masuk lah. Tak mengajar apa-apa, hanya duduk diam. Adakah guru ini berdosa kerana tidak mengajar apa yang sepatutnya? Bagaimana dengan gajinya? Jadi kalau kita sengaja tak mengajar, sedangkan kita ni diupah untuk mengajar, maka tetaplah jadi gaji kita itu tidak ada pada sisi syarak. Nah, Malaikat semua murid kata, tak yang ngajarah, kami semua tak boleh dengar belaka. Itu lain. Nah, apakah hikmah hari kebesaran Islam, hari Jumaat dan hari kebesaran Yahudi, hari Sabtu? Dan kitab kita menceritakan tentang hari-hari tersebut. Jawabnya, ini semua ini adalah kelebihan yang Allah saja mengetahui. Kelebihan hari Ahad atas satu atau perbezaan Jumaat atas segala hari. Cuma nak khabar dalam hadis-hadis menyebut penghulu segala hari, hari Jumaat lah. Maka kita nak kata hari Sabtu buat apa lebih pada Ahad atau buat apa Ahad lebih pada Sabtu. Kerana Ahad ni daripada umat Bani Israel juga, pokok Nasara. Hari Sabtu Tuhan beri kepada Bani Israel daripada keturunan apa yang pokok Bani Israel yang menjadi umat Nabi Musa. Nah, cuma kita kata hadis-hadis yang sahih menceritakan penghulu hari, hari Jumaat. Bapa baiklah, bapa hari Jumaat lebih. Nah, banyak sebab. Di antaranya kerana pada hari Jumaat dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Kita asal dan hari Jumaat tok nyang kita Tuhan cipta. Dan pada hari Jumaat turun daripada syurga. Harap pada hari Jumaat jugalah berlakunya kiamat. Oh, memang hebat hari Jumaat. Nah, jadi tak dilawan dah orang lain. Nah, maka hari Jumaat kita akuilah sebagai penghulu segala hari. Soalan seterusnya ada empat pin, tiga pin. Antara Nabi Adam dan setan, mana diturunkan ke muka bumi dulu? Kata setengah ulama diturunkan Nabi Adam dulu. Nampak? Adakah selawat Nabi ada berapa jenis? Cuba sebut sikit. Ada pula kelebihan selawat Nabi. Selawat Nabi ni maknanya lapan yang datang kepada kita dalam hadis, lapan yang datang kepada kita daripada para sahabat, ada beberapa lapan lah. Nah. Jadi yang masyhur sekali itu lapan yang datang kepada kita dalam hadis-hadis yang paling ramai meriwayatkannya. Nabi berselawat yang disebut oleh sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hak ni walaupun pendek paling afdal. Kemudian lapas selawat di dalam selawat dalam tahiyat. Ini juga lapas daripada Nabi. Nah, kemudian ada lagi lapas-lapas lain yang dikarang oleh ulama-ulama dengan beberapa tambahan walaupun bukan daripada hadis. Oleh kerana maknanya baik, menambahkan puji kepada Rasulullah, maka kita boleh gunakan selawat-selawat tersebut. Jadi kalau kira semua selawat, ada beratus jenis selawat. Nah. Hamba ada lima beradik, tiga lelaki, dua puan. Pakat bagi ada satu pesaka sama rata, tak ikut hukum peraik. Tapi bukan kita lawan hukum Tuhan. Kerana kau, cara terbaiknya nak keluar pada silah, kita bagi dulu atas kertas, bukan rata. Bagi dulu atas kertas, kau puan dapat 15,000 ni, ikut peraik. Nah, orang lelaki dapat 30,000, umpamanya. Nah, amok dapat 8,000. Faham lagi? Sebut gitu dulu. Kita meraihkan Al-Quran dulu. Nampak? Raih Quran dulu. Raih hukum faraid dulu. Lepas ni selesai dah faham dah belaka. Patut-patut siapa-siapa dapat banyak mana dengar belaka dah. Ha, dengar belaka dah. Ha, baik. Dah dengar belaka dah. Itulah faraid yang asalnya. Oleh kerana semua setuju nak bagi sama rata, maka kalau kita bagi sama rata, dapatlah 12,000 seorang. Umpamu. Nak? Ha, gitu caranya. Nah? Nah, jangan terus dibagi sama rata lalu sebab jadi sia-sia sangat turun ayat Quran daripada langit, khabar orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Jadi kita bagi dulu atas kertas, faham lagi. Nah, sebut orang ni dapatnya ni, yang ni, yang ni. Nah, ha, tu cara dia. Sapu muka lepas mayang macam mana? Sebab ada kan ustaz hamba kata dulu Nabi buat cuma sapu pasir di muka sebab kena pasir masa sujud. Terima kasih banyak-banyak. Jawabnya, masalah sapu muka ni masalah khilafiah yang tidak ijma' dan sepakat ulama. Ada ulama sebut dalam kitab dan yang ramai sekali ulama tak sebut, terutama ulama-ulama mutaqaddimu, jama' salafus soleh. Ulama mutaakhirin banyakkannya dia ada sebut, cuma dalam mazhab Syafi'i. Hadisnya hadis dhaif. Nabi menyapu akan tangan kanan di atas dahi baginda, kemudian membaca beberapa doa. Hadis yang membaca sapu pasir itu hadis yang lain. Pasir pernah lekat pada Nabi, dari Nabi ketika sujud. Dan Nabi menyapu pasir tersebut selepas selesai daripada semayang. Tapi hadis yang lain pula, Nabi menyapu dan membaca doa. Tak sebut apa sih? Oleh kerana itu, masalah sapu muka ni selepas mayat tidak popular. Ha, dan bukan pendapat yang muktamad. Lagipun dia bukan wajib, bukan syarat, bukan sunnah aba'ah. Hanya diharuskan saja dan beramal dengan hadis da'ih. Bila beramal dengan hadis yang da'ih, hukumnya sunnah boleh pahala juga. Eh? Jadi kata Syekhul Azhar, Syekh Ali Jadul Haq, siapa yang sapu kepala lepas mayat kerana beramal dengan pendapat fuqaha yang mengatakan sunnah, maka dapat fadilat baginya. Dan siapa yang tidak menyapu kerana mengambil asal beramal dengan hadis yang sahih, solatnya telah fungsuh. Tak payah balik. Tengok, orang ada yang syur, jawab sama yang lalu. Nak? Ha, kita ustaz kapur orang cak ayam masa dia ni, kau duduk marah orang. Dia benda gitu. Nak? Dia tak faham, dengar tu. Ulama ustaz jawab. Nak? Benda khilafiah. Soalan terakhir mana ni? Bakat-bakat balik lah pulak. Adakah sah perkahwinan pasangan yang terlanjur di mana semasa akad nikah seperempuan telah mengandung? Jadi pulak jika perempuan yang mengandung sebut kahwin dengan bukan pasangan zina. Adakah sah perkahwinannya masa perempuan telah mengandung? Oh, dulu ulang. Saya dengar seorang ustaz Azam mengatakan tak sah kahwinan jika perempuan sedang mengandung anak luar nikah. Masih akad nikahnya. Bagaimana pendapat ustaz pula? Jawabnya, masalah berkahwin dengan perempuan yang telah mengandung atau sedang mengandung anak zina. Kalau bukan anak zina memang tak boleh nikah. Mengandung lelaki ada. Boleh nikah? Itu dah ada asyik soalan. Faham? Mengandung anak zina. Dengar boleh. Kalau kita jawab ni pakai dulu kini and selamanya. Faham? Yesterday, today and tomorrow. Faham? Tak sebab pada. Pasal kita ambil daripada puluhan kitab fiqh fiqh muqarrab. Jawapannya gini. Berlaku dua perpecahan daripada empat pandangan Imam Mazhab. Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan tidak sah berkahwin dengan perempuan yang sedang mengandung anak zina. Dengar boleh? Maliki dengan Hambali. Tak tahu? Tengok kitab rekod ha. Kalau dia kata bukan, salah cetak tu kitab tu. Pasal semua kitab dia tengok sama lagi. Faham? Kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan sah nikah dengan perempuan yang sedang mengandung anak zina. Tak kira berapa anak pun. Mengandung seorang, mengandung 80 orang. Tak? So, Hanafi dengan Syafi'i yang kita kata tu. Bukan pendapat kita. Faham? Ini khilaf mazhab. Nampak? Jadi bila kita pal-pal duduk mengajar tu sah kahwin dengan perempuan yang sedang mengandung anak zina tu, betul tak dengan pendapat mazhab Syafi'i? Betul tak? Jadi orang-orang yang mengajar kata tak sah tu ambil mana? Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dengan Hambali. Dan dia orang Maliki tau? Dah. Dah saya baca buku kau. Ingat tak ingat gitu ke? Faham? Dia nanti baca artikel orang tidak sah. Oh, tak sah pula. Dia tak tahu tengah tepi. Ilmu dia tak ada bing. Faham? Jadi orang tekan pula kau ni. Sah pula. Dia sah pula. Dan ngaji. Baca habis ngaji beli kitab. Sambung beli kitab. Itu sendiri. Tak faham. Nampak? Kadang-kadang satu kau je. Tak faham. Ni kau jadi. Ni kau rojeh. Ni kau marjuh. Dia tak kerti. Nah. Jadi sah kahwin dengan perempuan dengan yang sedang mengandung anak zina. Akad nikah sah. Nampak? Kalau orang pertikai, orang tu tak faham masalah khilaf mazhab. Mazhab Syafi'i. Jawabnya sah. Nah. Bahkan kita boleh taklid pula. Nak suruh sah, kalau mazhab lain ada kata sah. Nampak? Tapi orang tak taklid nak suruh kata tak sah. Bila nikah, taklid supaya sah. Nah. Jadi betul dah orang ngajar sah nikah dengan perempuan yang sedang mengandung anak zina. Cuma ada kelainan pula dalam masalah jimak selepas nikah. Dengar boleh. Mazhab Syafi'i kata sah nikah sama macam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kata makruh jimak dia melainkan selepas dia beranak anak zina. Faham ke? Makruh jimak. Dah kalau jimak juga terserah. Dah makruh sajalah. Faham ke? Mazhab Hanafi haram jimak melainkan selepas beranak. Nikah sah tak? Sama-sama Syafi'i dan Hanafi sah belaka. Faham ke? Kemah tu kan? Kemah cabar biar kata. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah. Wa'alimna bima yang fa'una. Rabbana zina ilma. Rabbana atina fid dunia hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.